والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. قال الامام البربهاري رحمه الله: فاحذر المحرمات من الامور. Maka waspadailah dari muharramat minal umur, perkara-perkara yang diharamkan. Kita masih membaca kalamnya beliau, wa'lam anna an-nas lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mithlaha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu tidaklah mereka berbuat bid'ah sama sekali, kecuali mereka akan meninggalkan sunnah yang semisal itu. Maka, kata beliau, fahdharil muharramat minal umur. Maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang Allah haramkan dari bid'ah. Ya, li'annal muharramat la khaira fiha. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, karena perkara-perkara yang haram itu enggak ada kebaikannya. Ya. Sawa'un muharramatu syirki awil kufri awil ma'asi. Sama saja apakah keharamannya itu berupa syirik atau berupa kekufuran atau berupa maksiat-maksiat. Yang jelas semua perkara yang haram, kenapa diharamkan? Karena enggak ada kebaikannya. Ya, syirik, masya Allah, ini kejelekannya paling besar. Kufur, ya, demikian juga kejahatannya luar biasa. Kesyirikan, kekufuran, itu sama sekali enggak ada kebaikannya. Demikian juga maksiat-maksiat. لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَفِيهِ خَيْرٍ. Karena Allah itu tidaklah mengharamkan satu perkara dalam keadaan perkara tersebut ada kebaikan. Syirik, Allah haramkan. Karena tidak ada kebaikan. Perbuatan kufur, ya, itu juga tidak ada kebaikan. Sehingga Allah haramkan. Innama yuharrimu ma huwa syarrum mahdun. Hanyalah Allah itu mengharamkan sesuatu yang di situ murni jelek. Murni berupa kejelekan. Kayak tadi syirik, ya, atau kekufuran. Itu murni jelek. Sehingga Allah haramkan. Semua yang jelek-jelek, Allah haramkan. Nah, au syarrun rajihun. Atau kadang Allah mengharamkan sesuatu karena kejelekannya ini lebih besar. Jadi kondisi yang kedua. Ya, kalau kondisi yang pertama diri, Allah mengharamkan sesuatu karena apa? Semuanya jelek. Yang namanya syirik, apapun bentuknya, apapun wujudnya, semuanya jelek. Gak ada baiknya. Yang namanya kekufuran, apapun bentuknya, apapun jenisnya, semuanya jelek. Ya. Mau di sudut, ditinjau dari sudut manapun, jelek. Yang namanya kesyirikan, kekufuran. Tayyib. Atau yang kedua, kadang Allah mengharamkan sesuatu yang kejelekannya lebih besar, lebih kuat. Ya. Sebagaimana apa? Allah Azza wa Jalla mengharamkan apa? Khamar. Judi. Al-Maisir. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, judi. Kul, katakan wahai Nabi. Fihima ithmun kabirun. Wa manafi'ul linnas. Di dalam keduanya, di dalam apa? Khamar dan judi. Itu ada apa? Dosa yang besar. Tapi di samping itu, wa manafi'ul linnas. Pada keduanya juga ada manfaat buat manusia. Ya. Sehingga dalam khamar kadang ada manfaat untuk obat-obatan. Khamar ada manfaat kadang untuk apa? Menghangatkan badan, kata sebagian orang. Ya. Judi juga ada manfaat. Kadang kita bisa jadi orang kaya untuk pendapatan. Nah. Ya. Judi kadang bisa, oh kalau nanti saya menang lotre dan seterusnya saya mau sedekahkan. Ya. Sebagian orang dulu niatnya begitu. Tapi apa kata Allah? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa keduanya, kejelekan keduanya, itu lebih besar daripada kebaikan kebaikannya. Sehingga ya ini awal apa dulu ya khamar dan judi itu belum diharamkan. Setelah itu turun ayat ini menjelaskan bahwasanya tahap berikutnya peringatan bahwasanya khamar dan judi ini ada manfaatnya tapi ada mudaratnya dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, setelah itu turun ayat yang berikutnya dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ya, mengundi nasib, ya, itu semuanya adalah apa? Perbuatan najis. Perbuatannya syaitan, jauhi itu semua. Ya, bukan cuma jangan kau lakukan tapi jauhi. Mendekat saja enggak boleh. Ya. Mendekat saja enggak boleh, apalagi mau melakukan. La'alakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Baik. Jadi ini terkait apa? Jenis perkara yang kedua. Allah mengharamkan karena apa? Karena ada apa? Kejelekannya lebih besar, lebih kuat daripada kebaikannya. Ya, kalau yang jenis pertama, kejelekan tok, murni. Jenis yang kedua, kejelekan, tapi juga ada manfaat. Cuma kejelekannya lebih besar. Au musarrun musawin, atau kejelekannya sama. Ya, kejelekannya sama. Jeleknya dengan bagusnya sama. Ya, jeleknya dengan bagusnya sama. Sehingga Allah haram, haramkan. Qala, fa idza istama'a fi syai'in khairun wa syarrun. Maka apabila berkumpul, kata Syafi'i Allah. Apabila berkumpul di dalam satu perkara, khairun wa syarr, kebaikan dan kejelekan. Fa'inkana syarru aktar. Kalau kejelekannya lebih banyak, au busawian, atau kejelekannya itu imbang, kejelekannya itu sama dengan kebaikannya, ya, kata beliau, fatajannabuhu, maka jauhi. Jauhi. Ya. Wa'inkanal khairu aksar, kalau kebaikannya lebih banyak, falamani amin akhzi, maka tidak mengapa untuk mengambilnya. Wa yuktafaru syarru al-yasiru, dan diampuni kejelekan yang sedikit tadi. Ya. Ma'al khairi al-kathir. Ya. Bersamaan dengan kebaikan yang banyak. Nah. Jadi kalau kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekannya. Ya, maka lakukan. Ya, lakukan kebaikan tersebut. Ya. Kenapa? Karena ini lebih mementingkan kemaslahatan yang lebih besar. Ya, lebih mementingkan kemaslahatan yang lebih banyak daripada kejelekan yang sedikit. Nah, kejelekan yang sedikit itu diampuni. Ya, kejelekan yang sedikit itu diampuni. Baik. Jadi ini beberapa jenis perkara yang Allah haramkan. Ya, ada perkara yang apa namanya? Murni jelek. Sehingga enggak boleh untuk dimanfaatkan. Enggak boleh untuk dilakukan. Yang kedua, perkara yang kejelekannya lebih banyak, lebih kuat, lebih banyak. Ya, seperti tadi khamar dan judi. Ya, walaupun ada manfaatnya, ya, akan tapi apa? Itu kejelekannya lebih banyak. Sehingga apa? Allah haramkan. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, ada manfaatnya, tapi ada kejelekannya. Ya, yang kayak gini, maka boleh untuk diamalkan. Contohnya kamu lihat obat. Obat yang kita konsumsi itu kata para dokter mengatakan obat itu racun. Hukum racun apa? Gak boleh dimakan. Ya, gak boleh dimakan. Gak boleh untuk dikonsumsi. Jadi kalau ada orang minum racun tikus atau apa, na'udzubillah, maka hukumnya dia dosa besar membunuh diri. Ya, tayyib. Jadi di sana obat juga demikian. Kata para ahli kedokteran, obat itu racun. Cuma apa? Manfaatnya lebih besar ketika obat itu dibikin dosis. Dibikin apa? Takaran. Oh, kalau ini berat badan sekian dikasih. Sehingga hukumnya gimana? Halal akhirnya. Ya, dihalalkan oleh para ulama berobat. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, tadawaw ya bin Adam. Ya. Fa inna Allah ma anzalallahu da'an illa nazzala ma'ahu syifa'an. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Wahai ibn Adam, berobatlah kalian. Ya. Karena sungguhnya Allah tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya apa? Obatnya. Alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu. Taulah orang yang tahu. Ya, tidak taulah orang yang tidak tahu. Ya, kalau dia tahu, ketemu, sembuh. Ya. Kalau yang ini udah mencari ke sana kemari, kedar lo enggak tahu dan enggak ketemu obatnya, enggak sembuh. Misalkan. Ya. Jadi semua penyakit ada obatnya. Sehingga disuruh berobat. Lah obatnya apa? Terserah. Obat apa saja. Ya, selama di situ tidak ada ya perkara yang melanggar syariat, jangan berobat ke dukun. Ya, atau jangan berobat dengan apa namanya? perkara yang mengandung kesyirikan, pakai jimat, ya, atau pakai ya perkara yang melanggar syariat. Ya. Tapi kalau pakai obat-obatan dokter, racun. Misalkan ya. Ya sudah. Yang penting dia pakai takaran, pakai dosis. Boleh. Ya, termasuk juga para ulama pun menyebutkan terkait apa? Ya, wallah alam bisawab, contohnya kamu tahu bius. Ya, bius itu kan dari apa namanya? Nah, dia termasuk psikotropika. Ya, obat-obatan yang akan bisa menghilangkan kesadaran. Tapi dia dengan dosis. Ya, Masya Allah, ini qadarullah si fulan. Ya, kena apa namanya? Luka. Ya, kena apa? Misalkan. Atau seorang yang harus melahirkan sesar. Ya kan? Dia harus disuntik bius, kan gitu. Ya, untuk membedah, menyelamatkan janin yang ada di dalam, disuntik bius. Setelah itu apa? Ketika itu diiris, dibelah, berdarah, dijahit, enggak sakit. Ya, gimana hukumnya? Boleh. Ya, ketiga apa? Manfaatnya lebih besar. Ya, manfaatnya lebih besar. Jadi hukumnya apa? Boleh. Kalau seandainya itu manfaatnya lebih besar daripada mudarat, mudarat. Ya, walaupun dia kalau disalahgunakan, orang pakai untuk mabok-mabokan, untuk fly dan seterusnya. Bisa. Dan ini hukumnya sudah haram. Ya, beli obat-obatan, obat tidur. Untuk apa? Untuk ya mabok-mabokan dan seterusnya. Dioplos ini. Ini sudah haram hukumnya. Baik ya, jadi kembali ke sini. Kalau maslahatnya lebih besar, hukumnya ha? Hukumnya boleh. Maslahatnya lebih besar, hukumnya boleh. Walaupun ada mudaratnya sedikit, tapi mudaratnya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwat aliman azinallahu yakum. Kemudian kita baca satu paragraf insyaallah. Wa qauluhu dan ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya atau karena sesungguhnya setiap perkara yang diadakan dalam agama itu bid'atun, hukumnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Hadza nasu hadza nasu hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Ini adalah konteks hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ya, wa'adzana Rasulullah alaihi salatu wasallam mau'izatan. Rasulullah SAW menasehati kami dengan satu nasihat. Ya, wajalat minhal qulub, menjadi bergetar hati-hati kami. Wadharafat minhal uyun, menjadi bercucuran air mata kami. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun mu'addah. Ka'annaha mau'izatun mu'addah. Seolah-olah ini nasihat orang yang hendak berpisah. Fa'usina, maka beri kami nasihat. Ya, qol, nasihat perpisahan. Rasulullah SAW berikan nasihat perpisahan. Para sahabat sampai sedih, menangis, bergetar hati-hati mereka. Ya, mereka minta nasihat dari Rasulullah, wasiati kami. Qol, apa wasiat Rasulullah SAW? Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar patuh kepada penguasa kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Wa fi riwayatin 'abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian seorang budak. Dalam riwayat yang lainnya budak Habasyah. Habasyah ini di Afrika, budak dari Ethiopia. Walaupun yang memimpin kalian, yang menjadi pimpinan negara kalian itu seorang budak. Nah, budak kalau berkuasa dia tentunya dengan cara-cara yang tidak syar'i. Ima memberontak, ima dengan kudeta, ya, ima dengan macam-macam yang jelas tidak syar'i. Karena kalau mau dengan syar'i, hendaknya orang-orang yang harus terpilih. Ya, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, walaupun yang memerintah kalian, orang yang mengambil kekuasaannya dengan tidak syar'i. Kayak sekarang. Ya, melalui demo apa? Demokrasi. Ya, demokrasi perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, tapi kalau sudah berkuasa, sudah kita taati, kita patuh. Barakallahu fikum. Nah, walaupun rupanya maaf-maaf seperti budak dari Habasyah. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, ya, kemudian apa? Hidungnya, ya, dalam keadaan seperti itu, ya, walaupun rupanya seperti itu, tapi dia seorang apa? Pemimpin, harus ditaati, harus dipatuhi, ya, jangan lihat rupanya, tapi lihat kedudukan dia sebagai pemerintah, penguasa. Maka seorang mukmin wajib mendengar dan patuh berdasarkan di sini, mendengar dan patuh. Ya, sekarang pemerintah kita mewajibkan sholat pakai masker. Ya, kalau keluar pakai masker wajib. Maka ini namanya ibadah. Ya, mau ke pasar pakai masker, mau keluar pakai masker, naik motor pakai masker. Ya, maka ini adalah apa? Bagian dari ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Baik. Kemudian apa? Walaupun penguasanya seperti itu, apalagi penguasanya yang di atas budak Habasyah. Ya, walaupun penguasanya seperti budak Habasyah. Kana ra'sahu zabibatun, seolah-olah kepalanya itu seperti kismis. Ya, sebagai bentuk apa? Penandasan bahwasanya walaupun rupanya seperti itu, kalian tetap taat. Wajib patuh taat pada mereka. Fa innahu, ya, man ya'is minkum, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini kabar kenabian. Nabi alaihi salatu wasalam mengkabarkan sesuatu akan terjadi kelak di kemudian hari, orang yang hidup panjang di antara kalian akan mendapati perselisihan yang banyak dalam Islam, dalam umat Islam. Ya. Ternyata terjadi. Ya, sekian generasi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, ternyata terjadi perselisihan, terjadi perpecahan dalam beragama. Ya, umat Islam terpecah. Tayyib, terjadi seperti yang beliau kabarkan. Tayyib, Kemudian beliau menyatakan apa? Atau ini bukti bahwasanya beliau seorang nabi. Beliau seorang nabi yang ucapannya ya terjadi seperti yang beliau kabarkan. Jadi bukan tukang ramal ya. Jangan sampai ada yang bilang seperti yang diramalkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bukan tukang ramal. Beliau Rasul. Ya, bukan dukun. Ya, menerima dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadi perselisihan. Terus Rasulullah SAW menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyah. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah rasyidin yang mendapatkan petunjuk min ba'di sepeninggalku. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhu. Ya, mengikuti sunnah-sunnah para sahabat. Tamassaku biha, pegang itu. Pegang sunnahku dan sunnah para sahabat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Suruh gigit dengan gigi geraham. Maksudnya untuk dipegang kuat sunnah. Ya. Pegang kuat sunnah. Ya, lagi makan, pakai tangan kiri tegur. Jangan pakai tangan kiri. Iya, lupa. Ya. Lagi makan, tangannya kotor. Ada gelas. Kalau mau pegang tangan kanan, gelasnya mau kotor ya. Ya, sehingga dia minum pakai tangan kiri, pegang begini. Ini minumnya pakai tangan kiri atau tangan kanan? Ya. Mana lebih mending, gelasnya kotor atau hatinya yang kotor nanti? Gak mau pegang dengan sunnah. Ya, mending gelasnya kotor, bisa dicuci. Tapi kalau udah minum tangan kiri, kayak syaitan. Ya kan? Karena syaitan ya syirabu wa ya kulbil shimal. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi pegang sunnah. Pegang sunnah dengan kuat. Dalam segala keadaan. Mau masuk masjid, apa dulu? Kaki kanan atau kiri? Kanan dulu. Pegang dengan sunnah. Ya, sampai yang perkara yang kelihatannya sepele sama manusia. Pegang dengan sunnah. Ya, pegang kuat sunnah-sunnah tersebut. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, apalagi masalah yang lebih besar. Masalah akidah. Masalah tauhid. Ya, masalah-masalah yang lebih prinsip lagi. Harus dijalankan dengan pegang sunnah-sunnah tersebut. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Nah, ini yang jadi syahid. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Ya. Hadza tahdzirun iyyaka kalimatu tahdzir. Ini tahdzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalimat iyyaka artinya jauhi, hati-hati, waspadai. Ya. Jadi kalau ada orang memerintahkan, ini perkara yang baru dalam agama, enggak ada di zaman Rasul. Nah, ini namanya kalimat tahdzir. Ya. Kalimat tahdzir seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Tapi kalimat ini sekarang menjadi asing sekali. Ya, mentahdzir dari kebid'ahan ini sudah terasing. Sebagian orang kaget, kenapa enggak boleh? Ini kan baik. Ini sudah biasa dari dulu kita punya orang-orang tua. Ya. Ini kita sudah biasa dari zaman dahulu. Kenapa sekarang enggak boleh? Masya Allah. Ya, ini karena enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Maksudnya baru di sini yang enggak ada di zaman Rasulullah. Yang enggak ada di zaman para sahabat. Ya, enggak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat itu baru. Kalau yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, pernah dijalankan oleh Nabi dan para sahabat, ini lama. Ya, kalau yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, ini perkara yang baru. Namanya muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Rasulullah SAW. Karena segala perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Fi riwayatin wa kullu bid'atin dhalalatun. Ya, dalam riwayat yang lainnya, ya, dan setiap-tiap yang bid'ah itu hukumnya sesat. Ya. Wa subhanallah, sehingga ini hadis yang begitu jelas. Hadis riwayat Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih menjelaskan kepada kita tentang wajibnya untuk mentahdir dari bid'ah. Agar bersatu. Ya, karena tadi Rasulullah SAW menyebutkan apa? Kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang berikutnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Yang kedua, jauhi perkara yang bid'ah. Ya, kalau udah ikut sunnah, tinggalkan bid'ah. Maka semua umat akan beragama seperti agamanya Rasul dan para sahabat. Ya, di sini agamanya seperti Rasul dan para sahabat. Nanti di negeri sana agamanya seperti agama Rasul dan para sahabat. Nanti di negeri sana agamanya seperti Nabi dan para sahabatnya. Nanti umat akan bersatu, begitu ya. Umat akan bersatu otomatis. Ya, dan ini yang akan bisa menghindarkan umat, menyelamatkan umat dari perselisihan. Kembali kepada sunnah, mentahdir dari bid'ah. Ya, berpegang dengan sunnah, ya, menjauhi bid'ah. Mengajak kepada sunnah, ya, kemudian melarang dari perbuatan bid'ah. Sehingga umat manusia nanti akan seperti Rasulullah. Ya, akidahnya seperti akidah Rasulullah SAW. Ibadahnya, puasanya, sholatnya, hajinya, sedekahnya, dan yang lainnya. Seperti Rasulullah SAW. Ya, bersatu. Ya, jadi cara bersatu hanyalah dengan jalan yang tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Solusi persatuan adalah dengan mengikuti sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah. Tapi ini kemudian menjadi begitu terasing di tengah-tengah umat manusia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin semuanya. Ya, insyaallah nanti kita subhanakallahumma rabbana bihamdika. Shallallahu alaihi wa sallam.